Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خنفرنا عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita Al-Ibrah fi Surah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan kisah yang kedua, yaitu kisah Jarjis alaihi salam, kisah Jarjis alaihi salam min awaliha ila akhiriha, dari awal kisah sampai terakhir. Dari mulai beliau mengalami kematian pertama sampai kematian yang keempat dan tidak kembali hidup. Pada malam ini, khanafidin a'azakumullah, insyaAllah ta'ala akan kita bawakan kisah yang ketiga dari kitab yang sama, dari kitab Tarikh At-Tabari, tarikh yang ditulis oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dan kisah ini mungkin bisa dibilang kisah masyhurah. Kisah yang masyhur, kisah tentang beberapa pemuda dari bangsa Romawi, ya, yang kisah ini telah diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai nama surat dari salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabil Kahfi, kisah para penghuni gua. Sebelum kita masuk pada inti cerita yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan di awal pembahasan tentang jumlah daripada pemuda-pemuda ini. Kalau kita lihat dalam pembahasan tafsir, pembahasan seperti ini bisa dikatakan pembahasan yang mungkin tidak ada faedahnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan secara sharih tentang pembahasan itu, dan tidak ada pengaruhnya dalam urusan hukum-hukum syariat yang ada pada syariat kita. Namun bayanan lil haq, untuk menjelaskan yang benar daripada pembahasan ini, maka mungkin perlu kiranya kita ketahui berapa jumlah sebenarnya daripada Ashabul Kahfi. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah sanad sampai kepada Al-Imam Qatadah, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Thiqah. Beliau ini termasuk di antara rijalul jamaah, dan beliau seorang imam fil hadis wal imam fit tafsir. Beliau termasuk imam dalam bidang hadis dan juga termasuk imam dalam bidang tafsir. Sering sekali para ulama mufassirun menukilkan ucapan beliau dalam kitab-kitab tafsir mereka, sebagaimana muhaddidun ulama hadis juga membawakan hadis dari jalan beliau, Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abu Khattab rahimahullah. Beliau pernah mengatakan bahwasanya al-Imam atau sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini salah satu daripada guru beliau, Ibnu Abbas pernah mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-22. Di situ Allah mengatakan di awal ayat, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Umat manusia mereka berbeda pendapat tentang jumlah Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat anjingnya. Kemudian Allah membeberkan khilaf yang ada yang disebutkan oleh umat manusia. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan wahai Nabiku sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka, dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka yang sebenarnya kecuali sedikit. Yakni tidak ada yang mengetahui jumlah pasti berapa Ashabul Kahfi kecuali hanya beberapa orang. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, ana min ulaikal qalil alladzina istathna Allah taala. Saya termasuk di antara golongan yang sedikit itu yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani saya juga tahu berapa jumlah pastinya Ashabul Kahfi. Beliau mengatakan, kanu sab'atan wa thaminuhum kalbuhum. Mereka berjumlah 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Jadi jumlah mereka 7 orang dari bangsa manusia, 1 orang dari bangsa hewan, anjing. Jadi jumlah mereka 8 penghuni goa. Ini kata Ibnu Abbas. Dan pendapat yang seperti ini juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalahnya Syarah Muqaddamah, atau dalam kitab Muqaddamah fi Ushul Tafsir. Beliau menyebutkan, termasuk di antara tariqatul Quran, cara Al-Quran dalam membahas perselisihan, disebutkan akwal, pendapat-pendapat manusia. Setelah itu Allah menyebutkan mana yang rajih. Dalam ayat yang tadi kita baca, dua pendapat beliau, Allah Ta'ala menyebutkan 3 pendapat. Dua pendapat yang di atas Allah mengatakan rajuman bil ghaib. Dua pendapat ini semata-mata menerka-nerka saja. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan pendapat yang ketiga, bahwasanya mereka ada 7 orang, 8 plus anjingnya. Kemudian Allah tidak mengomentari. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang ketiga ini, ini yang rajih. Ini yang rajih. Tayyib. Ala kulli hal, jadi Ashabul Kahfi jumlah mereka ada 7 orang. Lalu bagaimanakah kisah 7 pemuda ini? Kok bisa mereka tiba-tiba masuk ke dalam gua? Dan kisah mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan, sekarang kita masuk pada inti kisah. Kanatil fitiyah ala dini Isa ibni Maryam alaihi salam ala al-Islam. Dulu hiduplah beberapa pemuda. Jadi Ashabul Kahfi, para penghuni gua ini, itu masih muda. Umurnya masih relatif muda. Hidup beberapa pemuda yang mereka mengikuti agama Nabi Isa bin Maryam, yaitu Islam. Islam bermakna umum. Wa illa agama Nabi Isa disebut Nasara. Pengikutnya sekarang disebut dengan Nasara. Tapi yang inti daripada agama beliau adalah Islam secara umum. Kanu min qaumin ya'budunal awtan min ar-Rum. Mereka dulu penyembah berhala, termasuk daripada penyembah berhala dari penduduk Romawi. Jadi mereka ini abna'ur Rum, termasuk dari pemuda-pemuda Romawi. Wa kana lahum fi dhalika az-zaman malikun yuqalu lahu Daqiyanus. Di zaman mereka hiduplah seorang raja. Raja di zaman itu yang namanya Daqiyanus. Ya'budul asnam fi ma dzikra'an. Dia ini penyembah berhala sebagaimana yang diriwayatkan dari dia. Dan dia kejam, termasuk raja yang kejam. Fabalaghahu 'anil fitya khilafuhum iyyahu fi dinihi. Kemudian terdengar khabar sampai raja ini bahwasanya pemuda-pemuda itu telah murtad dari kemusyrikan, itu bahasa mereka. Kemudian mereka menyelisihi agama sang raja. Fatalabahum faharabu minhu bidinihim. Maka sang raja mencari mereka, dijadikan sebagai DO, daftar DPO, daftar pencarian orang, ya. Dan dia, mereka ini dijadikan sebagai buron kerajaan. Maka mereka pun lari menyelamatkan agama. Hatta saru ila jabalin yuqalu lahu Naihalus, hingga mereka berlindung di sebuah gua yang bernama Naihalus. Sekarang sebab awal mula tadi cerita secara singkat, mereka intinya dikejar sama raja masuk ke dalam gua. Bagaimana ceritanya kok bisa mereka menjadi beriman? Terus gimana kok bisa mereka dikejar-kejar oleh sang raja? Disebutkan oleh beliau, wa kana sababa imanihim wa khilafihim bihi qaumahum, dan sebab mereka beriman dan sebab mereka menyelisihi agama sang raja adalah fi ma haddatsana al-Hasan ibn Yahya qala haddatsana Abdurrazzaq qala haddatsana Ma'mar qala akhbarana Isma'il ibn Sadus innahu sami'a Wahab ibn Munabbih yaqul. Al-Imam At-Tabari membawakan sanadnya sampai Wahab ibn Munabbih. Rawi ini, Wahab ibn Munabbih, juga rawi yang sama pada kisah yang pertama dan kisah yang kedua. Kisah yang pertama Syamsun juga dari Wahab ibn Munabbih. Kisah yang kedua Jarjis juga dari Wahab ibn Munabbih. Kisah yang ketiga Ashabul Kahwi juga dari Wahab ibn Munabbih. Yaqul, dan memang beliau ini ma'ruf bil hikayah anil Israiliyah. Beliau ma'ruf sering membawakan kisah Bani Israel. Yaqul, beliau mengatakan, membawakan kisah aslinya. Ja'a hawari Isa ibn Maryam ila madinati ashabil kahfi. Ada salah satu di antara murid Isa bin Maryam, hawari, yang berkunjung di kota ashabul kahfi. Fa'arada ayyadukulaha. Dia ingin masuk ke kota tersebut. Faqila lahu. Namun ternyata ada yang memberitahu kepada dia, inna ala babiha sanaman la yadkhuluha ahadun illa sajada lahu. Tidak diperkenankan seorang pun dari warga asing masuk ke kota itu sampai sujud ke berhala yang ada di perbatasan kota, baru dipersilakan untuk masuk. Itu syaratnya, paspornya itu harus sujud kepada berhala itu baru boleh masuk. Fakariha ayyadkhulaha. Maka murid Isa bin Maryam ini tidak mau masuk. Wah, ternyata syaratnya harus nyembah berhala, tidak bisa. Ya sudah, tidak jadi masuk. Fa'ata hammaman. Maka dia mendatangi hammam. Hammam kalau bahasa Arab di zaman kita artinya kamar, kamar mandi. Kalau orang Arab menyebut hammam itu pemandian air panas, itu hammam. Dan kita sering lihat di Yaman. Kalau di Yaman mereka sebut dengan hammam Bukhara. Hammam Bukhara, yakni pemandian air panas yang berasap. Nah, bukhur, bukhur itu artinya asap. Nah, Hammam Bukhara. Kalau di sana mereka bilang hammam, yakni pemandian air panas. Biasanya demikian. Nah, dia ini mendatangi sebuah pemandian air panas yang ada di dekat kota. Wa kana fihi qariban min tilkal madinah. Lokasi ini dekat dengan kota Ashabul Kahfi. Fakana ya'malu fi. Ternyata dia apa meminta untuk dijadikan sebagai pekerjanya. Jadi ceritanya muridnya Nabi Isa ini ingin datang ke kota itu untuk mencari pekerjaan. Ternyata tidak bisa masuk ke sana karena harus sujud kepada sonam, nyari pekerjaan yang lain. Wah, ada lokasi yang bagus kayaknya ini. Akhirnya dia minta untuk dijadikan sebagai pekerjaan. Yu'ajilu nafsahu min sahibil hammam. Yang dia kemudian mendapatkan upah dari pemilik tempat tersebut. Wa ra'a sahibul hammam fi hammamihi al-barakah. Ternyata dengan kehadiran murid Nabi Isa ini sebagai pekerjanya, ternyata lokasinya itu mendapatkan berkah. Wa da'u 'alaihi rizq, menjadi ramai pengunjung, rezekinya mengalir, fulusnya banyak. Ini kayak kisahnya siapa? Kayak kisahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil dibawa ke Badia, ke Badui. Tidak ada satupun ibu susuan yang mau menyusui Rasul dengan alasan dia yatim, tidak boleh, tidak punya bapak. Nah, tapi ada satu orang yang membawanya kemudian mendapatkan barokah. Nah, ini membawa berkah ternyata. Faja'ala ya'ridu 'alaihi al-Islam. Ternyata pengikutnya Nabi Isa ini berdakwah, ya. Melihat yang punya lokasi, bosnya ini kok tertarik sama dia, ditawari Islam, agamanya Nabi Isa. Wa ja'ala yastarsilu ilaih. Ternyata bosnya senang dengan orang ini. Wa 'aliqahu fityatun min ahli al-Madinah. Bukan hanya itu, bosnya ternyata membawa beberapa pemuda dari kota tersebut. Pemuda-pemuda inilah ashabul Kahfi. Diundang, ini ada kajian taklim sama Ustaz Fulan, ya. Coba semuanya datang ke sini. Lokasinya di mana? Di pemandian air panas. Ya. Mereka ke sana taklim sama pengikutnya Nabi Isa. Wa ja'ala yukhbiruhum khabar as-sama'i wal ardi wa khabar al-akhirah. Mulailah pengikut Nabi Isa ini, ustadznya ini menyampaikan kepada mereka tentang khabar langit, khabar bumi, dan khabar tentang akhirat. Ya, ini dikasih targhib wa tarhib, dikasih kabar gembira, dikasih peringatan, dikasih anjuran, perintah, larangan, ila akhir. Hatta amanu bihi wa saddaqu. Akhirnya mereka semuanya beriman dan membenarkan risalahnya. Mereka beriman, termasuk di antaranya pemuda-pemuda ini. Wa kanu ala misli halihi fi husnil hay'ah. Mereka semuanya sama dengan orang ini, sama dengan ustadznya ini. Mereka semua adalah orang-orang yang baik. Ini karena dia belajar menjadi baik. Wa kana yashrutu ala sahibil hammam. Tapi kebiasaan dari muridnya Nabi Isa ini, ketika dia melamar pekerjaan di tempat itu, dia memberikan syarat. Saya ingin kerja di tempatmu, tapi dengan syarat. Annal layla li. Shift malam itu khusus untuk saya. Ya, ini saya jangan dikasih shift malam. Shift malam khusus untuk saya ibadah. La tahulu baini wa bainas shalah idza hadarat. Jangan kamu halangi saya untuk salat malam kalau salat malam itu datang waktunya. Ya, ini boleh saya kerja seharian, tapi ingat kalau sudah datang waktu malam, sudah shift malam enggak ada untuk saya mau ibadah. Fakana 'ala dzalik. Maka dia terus bekerja dengan syarat seperti itu. Barokahnya banyak, ya. Pekerjanya mutawwa ternyata. Pekerjanya ini taat ibadah. Pagi hari dia kerja, malamnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak barokah. Ternyata suatu hari hatta jaa Ibnul Malik bimra'atin. Ternyata datang pengunjung ke tempat itu. Ternyata pengunjung itu adalah putra raja dan dia membawa seorang wanita pacarnya. Fadakhala bihal hammam. Maka putra raja ini pun masuk ke lokasi itu dengan membawa wanita ini. Fa'ayyarahul hawari. Maka pengikut Nabi Isa ini mencela dia. Dulu, kok bawa perempuan? Ini bukan untuk perempuan, untuk laki-laki semua di sini. Tidak boleh. Fa'ala. Maka pengikut Nabi Isa ini mengatakan kepada putra raja, anta ibnul malik wa tadakhul wa ma'aka hadis. Kamu itu loh putra raja, orang terhormat, ya, dipandang sama orang nasabnya. Lah kok berani-beraninya masuk ke lokasi kayak gini, bawa perempuan kayak gini, mau pacaran di dalam, ya, enggak boleh, haram, ya. Fastah ya, maka dua orang ini pun malu, ya. Wah, tidak sungkan ada ustadznya di sini. Mereka akhirnya pergi. Padahal maka putra raja ini pun pergi. Wah, malu dah, pergi dia. Faraja amaratan ukhra. Ternyata besoknya balik lagi dan bawa perempuan yang sama. Yes, memang ya gitulah. Ya, pemuda-pemudi begitu. Faqala lahu misla dzalik. Si hawari ini tetap mencela putra raja tadi seperti sebelumnya. Wasabbahu wa intaharah. Bukan cuma itu, dicaci maki sama pemuda, sama hawari ini. Kamu itu loh. Yes, pokoknya dicaci maki. Walam yaltafit. Namun ternyata anak raja ini sudah tidak memperdulikan, ya, sudah cinta buta. Seminggir kamu pekerja biasa, saya anak raja. Masuk dia. Hatta dakhal, dia pun masuk ke lokasi itu. Wa dakhalat ma'ahu al-mar'ah, dan perempuan itu pun juga ikut masuk. Wallahu alam apa yang terjadi. Famata fil hammami jami'an. Ternyata dua orang itu tewas di tempat itu. Wallahu alam ada apa, ya. Karena tidak mengindahkan ucapan hawari ini dapat musibah. Ketika seperti itu keadaannya, mati. Ternyata khabar kematian putra raja ini pun tersebar. Fa'utiyal malik, maka khabar itu sampai kepada sang raja. Faqila lahu, maka dikatakan kepada sang raja, qatala sahibul hammam ibnak, itu loh pekerja yang ada di lokasi sana, itulah yang membunuh putramu. Marah sang raja. Raja marah karena anaknya dibunuh. Dia pun mencari siapa yang membunuhnya, di mana dia dibunuh. Ternyata dapat khabar dia mati di lokasi pemandian dekat kota. Ya, yang bunuh ternyata ada salah satu penjaganya enggak suka sama anakmu. Dia yang bunuh. Dituduh ternyata. Dia dituduh. Faltumis, maka orang ini pun dijadikan sebagai buronan kerajaan. Tempel mukanya di mana-mana, ya. Dia pun pergi lari. Ya. Falam yuqdar alaihi faharab, dan tidak ada yang mampu untuk menangkap orang ini. Kabur, ya. Yakni pengikut Nabi Isa ini kabur menyelamatkan dirinya. Wah, saya difitnah, saya dituduh, bahaya ini. Dekat sasak kerajaan, lari. Akhirnya dia lari, hilang, tidak tahu kemana. Qala man kana yashabuh fasammu al-fityah. Ternyata di antara yang menjadi saksi di lokasi itu langsung menyebut pemuda-pemuda yang menjadi murid daripada hawari ini. Oh, ada ya tersangka-tersangka yang lain selain dia. Dia punya murid. Ya, pulang. Ada 7 orang disebut sama dia. Faltumizu, akhirnya mereka pun dijadikan sebagai buronan juga. Fakharaju minal Madinah, maka akhirnya mereka pun lari kabur dari kota. Waduh, ustaz kita rek dijadikan buronan, lari. Kita juga dijadikan sebagai tersangka, lari juga akhirnya. Mereka pun lari. Lari menjauh dari kota. Tamarru bisahidin lahum fi zar'illah. Ketika itu mereka sedang lari, ketemu sama temannya yang sedang melakukan cocok tanam, ya, sedang manen atau sedang apa di sawah. Ketemu. Wa huwa ala misli amrihim. Temannya ini juga sama, juga muslim, sama dengan mereka. Fadzakaru annahum ultumisu. Kemudian mereka menyebutkan bahwasanya mereka ini buronan. Ternyata 6 orang dari kota, 1 orang lagi kerja di sawah. Mereka bilang, kamu ngapain? Kok tengah-tengah? Dari mana kamu? Saya kabur dari kerajaan. Dan mau kemana? Tidak tahu. Saya dijadikan buronan. Katanya saya membunuh anak raja. Ayo lari-lari. Lari. Akhirnya diajak sama orang ini untuk kabur. Wantalaqa ma'ahum wa ma'ahul kalb. Maka orang ini yang menjadi petani ini membawa mereka. Ayo, tak tunjukkan tempat yang aman. Kemudian dia membawa anjing. Hatta awahumul lail ilal kahfi. Ketika malam pun tiba, mereka masuk ke dalam gua. Pada kalu mereka masuk di dalamnya. Fakalu, maka mereka semua mengatakan, Nabi tuha hunan layla. Gimana kalau malam ini kita tidur saja di sini, di gua ini? Thumma nusbihu insyaAllah. Nanti besok pagi kalau kita bangun insyaAllah, tatarawna amrakum, nanti kita musyawarah lagi. Ya, kita nanti bikin peta, ya, perkabulan. Kemana kita larinya? Nanti kita pikirkan besok. Ini sudah malam, kita tidur aja dulu. Ya sudah, mereka tidur. Faduriba ala adhanihim. Dari sinilah Allah mengirimkan rasa ngantuk yang sangat pada mereka. Mereka pun langsung duriba ala adhanihim. Kuping sama kuping saling nempel gak nih? Langsung tertidur. Ternyata tidur itu adalah tidur yang panjang. Fakharajal malik fi ashabi yatba'unahum. Sang raja terus yang melakukan pencarian buronan-buronan ini bersama dengan bala tentara mereka. Ternyata jejak mereka pun dapat, ya, direkam sama sang raja. Oh, ini jejak mereka. Ternyata mereka lari ke arah gua. Hatta wajaduhum qad dakhalu al-kahf. Ternyata sang raja sudah mendapati mereka sudah masuk ke dalam gua. Ini jejak mereka sudah masuk ke dalam gua. Tertangkap mereka ini. Namun terjadi keajaiban di dalam gua tersebut. Lanjut. Fakullama arada rajulun ayyadkhul ur'ib. Setiap ada orang yang hendak masuk ke dalam gua itu, langsung lari keluar takut. Ada begitu masuk, lihat orang-orang tidur enggak aneh. Tidurnya ini memang dibikin Allah menyeramkan. Langsung lari. Ya. Satu tentara masuk, langsung teriak keluar. Bingung rasanya. Wah, ada apa di dalam itu? Ya. Falam yutik ahadun ayyadakul. Tidak ada satupun orang yang berani masuk ke dalam gua itu. Faqala qa'il, maka ada salah satu tentara yang memberikan usulan, alaysa law kunta qadarta 'alaihim qataltahum. Sekarang tujuan kita menangkap mereka apa sih? Mau bunuh mereka kan? Qala bala. Kata sang raja, iya, tujuan kita memang bunuh mereka. Qala, orang ini mengatakan, fabni 'alaihim babal kal. Kalau gitu enggak usah susah-susah, kita masuk ke dalam gua, toh juga enggak ada yang berani masuk. Ya, gini saja, kita tutup pintu gua ini. Fada'hum fihi yamutu 'atashan wa ju'an. Biarkan mereka terkunci di dalamnya, mati kelaparan dan kehausan. Intinya kan mati toh? Iya, ya sudah. Meskipun kita enggak bisa nyembelih mereka, yang penting mereka mati. Gini saja, tutup saja pintu gua ini biar mereka tidur di dalamnya dan tidak bisa keluar. Sudah. Fa'al, sang raja pun mengerjakannya. Ayo, potong batu. Batu taruh wa ila akhiri, bangun di situ. Jadi, ditutup pintu guanya. Kemudian mereka pun pergi. Faqabaru ba'da ma bunya 'alaihim babul kahfi zamanan ba'da zaman. Jasad itu pun akhirnya berdebu, ya, berdebu dari satu masa ke masa yang lainnya. Ternyata mereka tidur sekian tahun lamanya. Talatami'atin sinina wazdadu tis'a. 309 tahun lamanya mereka tidur di dalam gua terus. Sampai berdebu. Ini hilang. Generasi raja tersebut sudah berlalu. Sudah 309 tahun mereka tertidur. Lalu bagaimana kisah mereka bangun? Thumma inna ra'iyan, pada suatu masa, ini sudah lewat masanya, 309 tahun berlalu. Nah, tiba-tiba ada seorang pengembala kambing. Adarakahul matar indal kahfi. Ketika itu dia sedang mengembalakan kambing, tiba-tiba hujan deras, ya. Ketika itu dia berada di sebelah gua itu. Faqala, maka pengembala kambing ini pun bergumam, lau fatahtu hadzal kaf fa dakhaltuhu ghanami minal matar. Kalau saya bisa nyongkel pintu gua ini bagus, saya bisa masuk dan menyelamatkan kambingku. Ya sudahlah, tak congkelnya aja batunya ini. Falam yazal yu'aliju, terus dia berusaha mencongkel batu yang menutupi pintu gua itu. Congkel, congkel, congkel, congkel hatta fatah, hingga terbuka pintu gua tersebut. Ma adkhala fi, akhirnya dia tidur atau istirahat di tepi apa namanya gua, tidak sampai masuk, belum ketemu dengan ashabul kahfi, di tepi bersama dengan kambing-kambingnya. Tidak tahu, tidak sadar ya kalau ternyata di dalam itu ada jasad-jasadnya. Ternyata di ketika itu, di malam itu, waradallahu ilaihim arwahahum fi ajsadihim minal ghathin asbahu. Ketika di pagi harinya, jadi sang ra'il ghanam tadi itu mengembala kambing ketika waktu sore, hujan, tidak bisa balik, masuk ke gua. Nginep semalam, pagi hari dia pergi. Pagi hari itu juga Allah Ta'ala mengembalikan ruh pemuda-pemuda ini. Mereka pun terbangun ketika pagi harinya. Jadi pas, mereka tidur, dikejar raja pada waktu malam. Dan sadarnya pada waktu pagi, kayak tidur semalam saja. Maka mereka pun bangun, melek. Wah, melek, sudah bangun. Faba'atu ahadahum biwariqin yashtari lahum ta'am. Mereka sudah mulai lapar. Waduh, lapar ini. Habis lari. Cobalah, adalah orang pergi ke pasar, beli apalah yang bisa dibeli untuk makan, dikasih uang. Padahal su, maka orang yang diutus ini pun pergi ke pasar. Fakullama ata baba madinatihim ra'a syai'an yunkiruhu. Setiap dia melewati gapura-gapura desa, dia melihat sesuatu yang aneh. Kok aneh ini? Pemandangannya kok aneh? Baja'ala yunkirul wujuh. Dia mulai melihat wajah-wajah yang tidak dia kenali. Ini orang mana ini? Kok tidak klik, tidak kenal saya ini? Oh ya, ada turuk. Tapi dia paham jalan menuju ke pasar. Pasarnya belum berubah, jalannya masih utuh, tapi orangnya sudah generasi yang lain, ya, sudah generasi yang lain. Mungkin kalau dia punya anak gitu, dia ketemu sama cicit-cicitnya mungkin. Wa yaral iman bil madinati zahiran. Dan yang lebih menakjubkan, dia melihat ternyata tanda-tanda keimanan yang ada di kota itu muncul. Ini orangnya enggak ada berhala di desa. Orang-orangnya ya soleh-soleh kayaknya, wajahnya masya Allah. kok saya enggak kenal ya? Saya di mana ini? Tapi dia tetap aja menuju ke pasar. Fantalak wa huwa mustakhfin. Dia terus berangkat sambil sembunyi-sembunyi. Sembunyi, ngintip keluar lagi. Ngintip keluar lagi. Terus demikian hatta dakhala ala rajul, sampai dia berhasil masuk ke pasar, ketemu sama seorang penjual makanan. Faqala, maka lelaki ini berkata kepada penjual tersebut, "Bi'ni bihadhihi dirahim ta'ana." Saya pengin beli makanan ini uangnya. Kaget penjual makanannya. Qala wa min aina laka hadhihi dirahim? Ini uang apa ini yang kamu bawa? Kaget dia. Qala, maka dia tanya lagi, "Alaysa malikukum fulan?" Kita kan rajanya si fulan toh? Kok kamu enggak tahu ini uang rajanya fulan toh? Qala, penjual itu mengatakan, "Bal malikuna fulan." Enggak, raja kita fulan kok. Tambah bingung dia, kok ganti? Maka dia pun mulai bercerita. Qala, dia mengatakan, "Kharajtu wa ashabun li ams." Saya kemarin, nah bilangnya kemarin, saya kemarin itu sama teman-teman saya lari, dikejar sama raja. Fa'awalan lalil hatta asbahu farsaluni. Ketika datang waktu malam, kita masuk ke dalam gua, kita tidur semalam. Begitu pagi hari, saya disuruh beli makanan ke sini. Lah kok kamu bingung? Ini uang enggak diterima. Kata rajanya ganti. Loh, gimana? Bingung dia. Faqala, penjual itu pun menjelaskan kepada dia, "Hadhihi dirahim kanat ala ahdil malik fulan, fa anna laka biha." Uang yang kamu bawa ini uang di masa zamannya raja fulan, sudah 300 tahun yang silam. Kamu bisa dapat uang ini dari mana? Maka dia tambah bingung. Ya, nah ya dapat uang ya biasanya. Bingung dia. Farafahu ilal malik. Akhirnya penjual ini pun ngotot. Ya, ini kayaknya penemuan unik. Orang ini bingung, uangnya juga aneh. Wah, ini orang unik ini. Akhirnya keadaan dia dilaporkan kepada sang raja. Wa kana malikan salihan. Raja itu adalah raja yang saleh. Sudah ganti ya, Ibu. Faqala, maka sang raja pun memanggil orang ini dan bertanya, "Min aina laka hadhil warik?" Kamu dapat uang kayak gini dari mana? Qala, maka dia pun mulai bercerita kepada sang raja. "Kharastu ana wa ashabun li amsi." Kemarin saya kabur sama teman-temanku. "Hatta adrakana al-lail fi kahfi kada wa kada." Hingga kita sampai di sebuah gua. Sudah malam. Kita pun masuk ke dalam gua itu. "Tsumma amaruni an ashtari lahum ta'aman." Kita tidur, pagi hari kita bangun, kemudian mereka menyuruhku untuk pergi beli makanan. Ya pakai uang ini. Baru kemarin saya kabur, Pak. Ya ini baru kemarin. Qala, sang raja paham. Sang raja bertanya, "Wa aina ashab?" Sekarang teman-temanmu di mana? Qala fil kahf. Maka dia mengatakan, itu ada di gua. Maka sang raja minta untuk diantar ke sana. Temanmu di sana? Iya, ayo kita ke sana. Dibawa orang ini. Fantaraku ma'ahu. Maka mereka pun membawa lelaki ini menuju ke gua yang dimaksud. Hatta atau babal kahfi. Hingga mereka sampai di depan gua. Faqala. Maka laki-laki ini bilang kepada orang-orang yang ada di situ, raja dengan bala tentaranya, "Da'uni adkhul ila ashabi qablakum." Si, kalian tunggu di luar. Saya tak masuk dulu menemui teman-teman saya. Saya mau laporan dulu. Kamu jangan masuk ya. Dia masuk. Falamma ra'awhu wadana minhum duriba ala udhuni wa adhanihim. Ketika teman-temannya lihat dia masuk, ini orang juga melihat teman-temannya. Ketika sudah mulai mendekat, hendak menyampaikan apa yang dia lihat, tiba-tiba mereka semua sentak ngantuk lagi. Tidur. Ya, jadi pemuda ini masuk, melihat teman-temannya sudah bangun. Oh, sudah datang. Kok enggak bawa apa-apa dia? Dia datang masuk, ternyata belum ngomong, langsung tidur, geletak. Teman-temannya juga ngantuk, geletak, langsung tidur semua. Falamma tabata'u, ketika orang yang ada di luar sudah merasa lama menunggu. Ini orang masuk enggak keluar-keluar. Ngapain di dalam? Panjangnya seberapa gua ini? Dakhala al-malik wa dakhala an-nasu ma'ah. Maka sang raja pun memberanikan diri untuk masuk dengan bala tentaranya. Ayo masuk, masuk. Kayaknya ada yang aneh, kok enggak keluar orangnya. Faja'alu kullama dakhala rajulun ur'ib. Setiap ada yang masuk ke dalam gua langsung lari ketakutan. Falam yaqdiru ala ayyadkhulu ilaihim. Tidak ada satupun orang yang berani untuk masuk ke dalam gua tersebut. ya bingung mereka. Kita menemukan yang aneh di dalam gua. Faida ajsadun la yunkiruna minha syai'an ghaira annaha la arwah fiha. Mereka pun melihat ya dari gua itu ternyata berkelimpangan jasad-jasad yang mereka tidak mengingkarinya, ternyata jasad itu sudah mati. Jadi ternyata Allah langsung mencabut ruh mereka dan tidak kembali. Mereka melihat itu bangkai itu. Loh, itu orang tadi itu. Wah, mati ternyata. Faqala al-Malik, maka sang raja pun mengatakan kepada bala tentaranya, "Hadhihi ayatun ba'athaha Allahu lakum." Inilah orang tadi itu tanda kekuasaan Allah yang diutus untuk menemui kalian. Fabanau endahum kanisa. Akhirnya mereka rame-rame bikin gereja di dekat gua itu. Wattakaduha masjidan yusalluna fihi. Dan mereka jadikan sebagai tempat sholat yang mereka sholat di dalamnya. Intahatil kisah. Selesai kisah Ashabul Kahf. Itu kelengkapan daripada kisah Ashabul Kahfi. Baik. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama, al-i'tizal li ajli salamatid din. Bolehnya kita lari menjauh dari umat manusia untuk menyelamatkan agama kita. Sebagaimana mereka lari kabur, kejar, difitnah, mereka kabur dalam rangka untuk menjaga agama mereka. Dan dalam syariat kita juga diperbolehkan untuk uzlah, menyendiri, tidak membaur dengan manusia dalam rangka untuk menjaga agamanya. Dan hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur dalam Riyadhus Shalihin. Banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya. Namun, yang namanya uzlah, meninggalkan bergaul atau komunikasi dengan orang, ini perlu dilihat maslahat dan mafsadah. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, orang yang baik itu adalah orang yang dia berkomunikasi dengan umat manusia, wa yasbir ala adahum, kata beliau, dan dia bersabar dengan gangguan dari mereka. Jadi tidak usah uzlah. Itu yang paling afdal. Kalaupun seandainya tidak ada jalan lagi kecuali harus pergi meninggalkan mereka untuk menyelamatkan agama, baru boleh bagi dia untuk meninggalkan kaumnya untuk menyelamatkan agamanya. Tapi kalau dia sabar dengan mereka, berdakwah, mendakwai mereka, maka ini yang lebih afdal. Termasuk di antara faedah daripada kisah ini adalah kasbul halal min simatus salihin. Mencari pekerjaan yang halal termasuk sifatnya orang-orang saleh. Seperti ini, pengikutnya, muridnya Nabi Isa, mencari pekerjaan yang halal sampai ketemu pekerjaan, ya, apa namanya, ngikut dengan orang yang memiliki hammam, yakni tempat pemandian. Dia bekerja di situ, wa ila akhir. Termasuk di antara faedah daripada kisah ini adalah adabul insyghal bidunya anil akhirah. Tidak menyibukkan diri dengan dunia dan lupa dari akhirat. Sebagaimana muridnya Nabi Isa tadi, kerja-kerja tapi enggak sibuk, tetap ada waktu khusus untuk ibadah. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fa idza faraghta fansab." Kalau engkau sudah selesai mengurusi duniamu, fansab, maka konsentrasi untuk beribadah. Waktunya kerja, kerja dengan niatan yang bagus, niatan yang ikhlas, bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan dunia. Selesai mengerjakan atau selesai tugas, ibadah yang khusyuk, jangan ngurusi dunia. Wahakala. Sudah masuk masjid, langsung hilangkan semua memori-memori atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar. Ini waktunya ibadah, ingat Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Termasuk di antara faedah daripada kisah ini adalah tahrimul khalat ma'al ajnabi indal umam as-sabiqah. Larangan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya itu merupakan syariat umat terdahulu. Jadi sejak zaman dulu yang kayak gitu itu sudah menjadi aib bagi mereka. Seperti ini, pengikut Nabi Isa begitu melihat putra raja bersama dengan perempuan yang bukan mahramnya, pacaran, langsung dimarahi sama dia. Enggak boleh, ini gimana, wa ila akhir. Ini menunjukkan itu merupakan perkara yang diingkari sejak zaman terdahulu. Sama sebanyak lagi faedah-faedah daripada kisah ini yang bisa kita ambil dari kisah ini dan kita cukupkan pada faedah yang telah kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun kisah-kisah yang lainnya insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.